godaannya setan. Restu cinta ku untukmu, rambutnya biru. Goyang lagi ya. Semuanya aja yang hadir siang hari ini, terima kasih. Iya. Tangan merah semuanya pasti diturutin ya.